Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Imam Imam Jarh wa Ta'dil fi hadha zaman العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam mengkritisi orang-orang, kitab-kitabnya dan golongan-golongan. Pembahasan kita sampai pada judul Tahdhirun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ummatahu min ahli al-ahwa, tahdhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan kepada umatnya dari ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, pengikut bid'ah. Qala hafizahullah, mawqifu as-sahabati والتابعين من أهل البدع. موقف صحابة dan تابعين dari أهل البدع, para penganut bid'ah, pengekor hawa nafsu. Setelah dipaparkan sebelumnya mengenai tahdzir Nabi SAW dari ahlul ahwa, sekarang akan dijelaskan tentang mauqif sahabat dan tabi'in dari ahlul bid'ah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu anhuma fi ahli al-qadar, kata Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tentang ahlul qadar, yaitu golongan yang muncul di masa Abdullah bin Umar, yang mengingkari takdir, yang mengingkari keimanan terhadap takdir. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara rukun iman yang merupakan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah beriman dengan takdir yang meliputi 4 maratib. Beriman bahwa segala sesuatu dari kalam makhluk, ya, dan segala yang akan terjadi, akan tercipta sampai hari kiamat, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Lawhul Mahfuz. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadi, sebagaimana Allah tahu ketika terjadi dan setelah terjadi, Allah tidak lupa. Ya, 2 perkara. Kemudian yang ketiga, bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah, dan semua itu terjadi dengan kehendak Allah. Jadi Allah mengetahui semua apa, segala yang akan terjadi yang ditakdirkan itu, semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang menciptakannya adalah Allah, tidak ada yang keluar dari penciptaan Allah. Yang keempat, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Muncul ahlul qadar di masa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, orang-orang itu mengingkari takdir, yaitu mereka mengatakan al-amru unuf. Ya, perkara-perkara itu perkara-perkara yang terjadi tanpa diketahui oleh Allah sebelumnya. Ya, Allah tidak tahu sebelumnya kalau perkara itu akan terjadi. Kalau itu akan tercipta. Jadi mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala al-qadim, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang terdahulu, yang telah mengetahui sebelum terjadinya, itu diingkari oleh mereka. Allah tidak tahu sebelum itu terjadi, kata mereka. Ini kufur. Ya. Ini kekufuran. Naam. Ibnu Umar mengingkari mereka, disebut mereka disebut qadariyah. Mereka disebut qadariyah karena mengingkari takdir, disebut qadariyah. Kata Ibnu Umar mentahdir mereka, munculnya mereka di Basrah. Golongan itu. Akhbirhum anni bari'un minhum. Ya, informasikan kepada mereka, kata Ibnu Umar, informal ketika datang, ada yang datang melapor kepada Ibnu Umar, di sana ada muncul ya orang-orang yang mengatakan demikian-demikian ini tadi yang diterangkan. Maka kata Ibnu Umar, akhbirhum, informasikan kepada mereka, anni bari'un minhum, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Wa annahum minni bura'a. Wa annahum minni bura'a, dan bahwasanya mereka ya berlepas diri dariku. Jadi sudah bukan ya saudara seislam seiman, nanti mereka dikafirkan. Dengan sebab itu. Nah, bid'ah qadariyah yang terdahulu, yang awal ini, yang muncul di masa Ibnu Umar, ya, kata ulama, tingkatannya kufur. Nah, sebagaimana pengingkar Ibnu Umar. Adapun bid'ah qadariyah belakangan, ya, ini salafnya mereka, dikafirkan. Adapun yang datang belakangan, mereka sudah menetapkan ilmu Allah yang terdahulu, tetapi beralih mengingkari tingkatan takdir yang berikutnya, yaitu mereka mengatakan, dipersempit oleh mereka, mereka mengatakan bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatannya sendiri sesuai kehendaknya, di luar kehendak Allah. Jadi hamba-hamba itu kalau berbuat berdasarkan kehendaknya, di luar kehendak Allah, kehendak Allah kalah. Ya, jadi perbuatan hamba itu hasil ciptaan mereka sendiri, di luar ciptaan dan kehendak Allah. Ini diperselisihkan oleh ahlul ilm, ya, apakah bid'ah ini tingkatannya kafir atau tidak, sebagaimana telah kita lewati di akhir kitab bayan alama fi nasihati Ibrahim ar-Ruhaili min al-khalal wal-ikhlal, bisa dimeroja' kembali di lembaran-lembaran terakhir. Dinukil oleh Imam Syekh Rabi' hafizahullah, ya, keterangan di sana bahwa yang golongan yang ini, yang dikatakan Ibnu Umar itu, yang salafnya mereka itu dikafirkan. Kemudian yang belakangan mereka menetapkan yang diingkari oleh salaf mereka, tapi beralih mengingkari yang lebih sempit dari itu, yaitu tadi yang diterangkan. Nah, itu yang diperselisihkan, apakah mereka dikafirkan atau tidak. Ada ulama yang mengatakan mereka dikafirkan dengan itu, ada yang mengatakan mereka hanya fasik. Nah, bagaimanapun juga itu semua bid'ah, hawa nafsu, ya, penyimpangan dari rukun iman, akidah terhadap takdir. Makanya tegas Ibnu Umar mentahdir mereka seperti yang kita dengar. Ini contohnya, tidak dibiarkan. Orang itu melapor kepada Ibnu Umar, langsung dibayar oleh Ibnu Umar, langsung ditahdir. Nah, sampaikan kepada mereka, informasikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Dengan itu mereka telah berlepas diri dariku, saya juga berlepas diri dari mereka. Karena iman iman sudah berbeda. Kita mengimani, yakni makna kalam Ibnu Umar, kita mengimani rukun iman, mereka mengingkari, kita mengimani takdir, mereka mengingkari takdir. Nah, sudah berbeda keyakinan. Nah. Wa qala Abu Kilabah, dan berkata Abu Kilabah Al-Jarmi. La na'am, ini dari kalangan tabi'in. La tujalisu ashab al-ahwa, atau qal ashab al-khusumat. La tujalisu, jangan kalian mengajak duduk ashab al-ahwa, duduk kepada ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Jangan duduk-duduk dengan mereka. Jangan duduk di majelis mereka. Jangan duduk satu majelis dengan mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Al-Qol ashab al-khusumat. Ya. Sama maknanya. Ini orang-orang yang menentang. Ya. Akidah ahlus sunnah wal-jamaah. Membuat khusumat, perselisihan, pertentangan dalam agama ini. Jangan duduk-duduk dengan mereka. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Jadi aku khawatir. Aku tidak menjamin, aku tidak merasa aman, tidak menjamin, aku khawatir. Mereka ahlul bid'ah wal ahwa itu, mereka akan membenamkan kalian dalam kesesatan mereka. Wa yulabbisu 'alaikum ba'dha ma ta'rifunahu, dan mereka akan mentalbis, yakni menyamarkan, ya, memutar balik atas kalian sebagian yang tadinya kalian mengetahuinya. Sebagian yang kalian telah ketahui, ilmu yang telah kalian ketahui, akidah ahlus sunnah jamaah itu, diputar balik oleh mereka, disamarkan, sehingga kalian jadi ragu. Dengan kepandaian mereka, ya, menyisipkan syubhat-syubhat melalui statement-statement mereka dalam majelis-majelis. Wa qala rajulun min ahlil bida'i li Ayyub as-Sakhtiyani. Kata seorang pria dari ahlul bid'ah kepada Ayyub Sakhtiyani, ini juga dari kalangan tabi'in. Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakr, kunyah Ayyub Sakhtiyani. As'aluka an kalimah. Aku ingin bertanya kepadamu satu kalimat. Rupanya yang mau bertanya ini dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, dari kalangan orang sesat, ya, mengikut hawa nafsu, penganut bid'ah. Orang ini yang datang kepada, ya, imam ini ingin bertanya satu perkara, katanya satu kalimat saja. Nah, tidak panjang-panjang, ya, tolong beri kesempatan gitu. Apa yang dilakukan oleh Ayyub Sakhtiyani? Fawalla, Ayyub Sakhtiyani berpaling, ninggalkan dia, tidak diperdulikan. Wahuwa yaqul, seraya berkata, Ayyub Sakhtiyani berpaling meninggalkan dia, tidak memperdulikan dia, tidak meladeninya, seraya berkata, wala nisfa kalimah. Tidak, meskipun setengah kalimat, tidak saya layani. Meskipun setengah kalimat, tidak saya layani. Ini menunjukkan penjagaan mereka, ya, terhadap hati mereka, kalbu mereka. Mereka tidak mau membiarkan ada syubhat masuk ke telinga mereka. Khawatir syubhat itu terdengar, ya, oleh telinga mereka, menyusup masuk ke dalam hati mereka, kalbu mereka, kemudian menancap, kemudian susah diobati. Syubhat begitu. Ya. Karena syubhat itu satu perkara yang rancu. Suatu perkara yang rancu, orang yang tidak faham hakikatnya termakan oleh syubhat, menyangka itu benar. Menyangka itu kebenaran. Orang jadi oleng kalau dengar syubhat. Katanya begini loh, katanya begitu loh, katanya begini, katanya begitu. Bingung. Padahal kalau tahu hakikat perkara yang sebenarnya, punya ilmu tentang hal-hal yang diceritakan itu, tentang syubhat itu, faham, oh, batil ini. Tapi yang jadi masalah, kalau tidak tahu jawabannya, atau sudah terpengaruh, akhirnya kena hawa nafsu, ditambah lagi kalau membonceng padanya, ya, tendensi-tendensi duniawi, ya, hawa nafsu, berat sudah. Kalau masih murni syubhat, barangkali bisa diobati kalau diberi jawaban. Itu syubhat. Itu sebenarnya tidak begitu hakikatnya. Hakikatnya begini. Itu salah berita itu. Salah pemahaman itu. Tidak begitu. Yang benar begini. Nah. Kemudian tinggal perkaranya sekarang thiqahnya ke siapa? Nah, gitu. Kalau thiqah kepada orang yang memberi jawaban, ya, percaya sehingga dia bisa menepis syubhat yang masuk itu, dia obati, dia keluarkan dari dirinya, dari hatinya. Nah, tapi kalau tidak, nah, atau mendengar dari sini, mendengar syubhat di sini dapat jawaban, balik lagi ke sana dikasih lagi syubhat berikutnya, balik ke sini, tidak ada habisnya. Nah, hanya tambah bingung. Nah, itu syubhat. Naam. Syubhat khattafah. Syubhat itu menyambar. Naam. Tapi itu tadi, kalau memang murni syubhat, ada harapan. Barangkali kalau mendengar dari ahlul ilm, orang yang betul-betul mengetahui perkara itu dan mengobatinya, membantah syubhat itu, bisa hilang. Tapi kalau sudah membonceng bersama itu hawa nafsu, berat. Sudah ada hawa nafsu yang mengikut. Akhirnya syubhat ini terpoles oleh hawa nafsu, ini berat. Meskipun sudah dijawab, sudah ditunjukkan letak syubhat itu keranjuannya, sulit karena sudah ada hawa nafsu bersamanya. Berat. Nah, itu yang berat. Nah. Nah, coba ini Ayyub As-Sakhthiyani setingkat beliau, ya. Dari kalangan tabi'in, imam besar. Tidak diragukan ilmunya, ketakwaannya. Tidak diragukan sudah manhajnya. Tapi dia tidak memberi kesempatan ada ahlul bid'ah yang menyampaikan ke dia. Meskipun setengah kalimat katanya. Tidak, saya tidak mau. Nah. Ya, sampai ada yang mau baca Quran saja. Tidak. Tidak mau mendengarnya. Nah, khawatir, ya, menyelipkan melalui bacaan Quran saja bisa menyelipkan kesesatan, ditahrif bacaannya, dipalingkan bacaannya. Nah, sehingga merubah makna, sehingga merubah akidah yang terkandung di dalamnya, bahaya. Nah, jadi jangan biarkan, jangan beri kesempatan syubhat itu masuk. Intinya itu. Jangan, ya, beri kesempatan, ya, syubhat terdengar oleh kita, di telinga kita. Nah, jangan beri kesempatan masuk. Tayyib. Hada wallah, kata syekh, ini demi Allah. Huwa al-wala'us shadiqu lillahi wa lil Islam. Inilah al-wala', loyalitas yang sebenarnya, yang jujur. Ya. Karena Allah dan karena Islam. Ya, demi Allah dan demi Islam. Walau amala ulama'us sunnati fi hadzal zaman ahlal bid'ah, seandainya ulama, walau amala ulama'us sunnah fi hadzal zaman, seandainya ulama sunnah pada zaman ini mereka bermuamalah, bersikap ya terhadap ahlul bid'ah, hadhihi almu'amalah alhazimah, muamalah yang tegar ini, yang kita dengar bagaimana muamalah, sikap yang tegar, mauqif yang tegar, tegas dari Ibnu Umar, dari Abu Kilabah Al-Jarmi, dari Ayub Sakhtiani, lamatat albid'u fi hujuriha, maka bid'ah itu akan ya mati di lubang-lubangnya sendiri, tidak bisa keluar dari lubangnya, dari sarangnya. Nah, mati di sarangnya sendiri, di markasnya sendiri, tidak sempat menyebar ke sekitarnya, tidak mampu. Jika ahlus sunnah jamaah ya sepakat dengan muamalah yang tegar seperti ini, nah tidak akan bisa. طيب ولما استطاعت المطابع ان تتبع كتبهم, dan tidak akan bisa percetakan-percetakan itu mencetak kitab-kitab ahlul bidah, li'annaha la yujadu laha zabain, karena kitab-kitab itu toh kalau dicetak tidak akan ditemukan pelanggannya, tidak ada peminatnya. Ya, yang melariskan kitab-kitab mereka ya ahlus sunnah wal jamaah yang tidak punya sikap yang jelas. Nah, tidak punya sikap yang jelas. Nah, seperti itu kitab-kitab Ali Hasan Al-Halabi ya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah semuanya seperti ini cara menyikapinya, tidak ada yang membeli kitabnya, tidak ada yang membaca kitabnya, tidak bisa lagi dicetak. Muhammad Al-Imam. Ya. Ini dua-duanya sama-sama mubtadi, sama-sama ikhwani. Nah. Ya, tidak ada, tidak akan bisa dicetak. Tapi sebagian ahlus sunnah jamaah ya membelanya. Nah. Begitu. Nah, akhirnya sempat punya kesempatan untuk berkembang. Nah, untuk keluar. Seperti itu. Nah, ya, sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan mubtadi-mubtadi tersebut terkadang ya alasannya itu. Nah, ya, sebagian ahlu sunnah jamaah tidak mentahdir, sebagian ahlu sunnah jamaah tidak mentahdirnya. Nah, nyari-nyari pegangan gitu. Baik. Walama sami'ta sautan yajharu biddifa'i an ahli al-bid'ah. Dan kamu tidak akan mendengar suara ya yang berani dikeraskan, diangkat, dijaharkan dalam rangka membela ahlul bid'ah. Tidak akan ada yang berani melakukan itu apabila ulama ahlus sunnah semuanya di atas mauqif ini tadi. Fadlan an tu'allaf al-kutub lid-difa'i anhum, apalagi sampai dikarang kitab-kitab untuk membela mereka berisi kaidah-kaidah baru ya, taq'id, qawaid, usul ya, untuk membela ahlul bid'ah wal ahwa, seperti yang dilakukan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi dan dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi, dan juga seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Imam pada kitabnya Al-Ibana, sama dengan kaidahnya Ali Hasan Al-Halabi. Fayatahafata as-shababu as-salafiyyu 'alayha, sehingga berakibat, dengan sebab itu berakibat as-shabab as-salafi, para pemuda salafi, mereka berjatuhan di atasnya, di atas kitab-kitab itu, dibaca, terpengaruh kaidahnya, ikut membela, ya, hanyut bersama ahlul bidah, ya, tahafuta al-farashi 'ala an-nar. Seperti naam serangga malam yang berjatuhan, berkerumun dan berjatuhan di dalam api. Nah, al-farasy ini serangga malam yang terbang cepat, ya, tidak karuan arahnya. Kalau ada api mengarah ke situ kemudian jatuh ke api. Nah, hanya para syabab salafi nasibnya seperti itu, termakan oleh, ya, kitab-kitab tersebut yang dikarang oleh ahlul bidah, kitab-kitab na'am yang membuat kaidah-kaidah, membuat prinsip-prinsip usul yang membela ahlul bidah seperti yang digambarkan tadi. Nah, sehingga khilaf meluas, melebar, ya, banyak korban dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ya, para pemuda. Nah, yang tidak faham. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah ada. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang memang punya takhassusat, punya kekhususan-kekhususan, ya, amalannya, keilmuannya, perhatiannya dicurahkan betul-betul untuk mengikuti dakwah salafiyah di seluruh dunia, dan betul-betul akhbar, informasi-informasi itu sesuai hakikatnya sampai kepada mereka, dan mereka mengobati dakwah itu dengan sebenar-benarnya. Nah, sehingga muncul, ya, bid'ah, muncul hizbiyah baru, ya, kesatuan baru, dan tokohnya dikenai, langsung dihadapi, langsung ditahdir, mengarahkan ahlus sunnah. Itu yang kita, ya, ikuti, kita berpegang dengan mereka. Nah, dengan itu kita harus banyak membaca kitabnya. Nah, ya, al-imam jahr wa ta'dil, dengan persaksian Imam ahli hadis mujaddid abad ini, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan sebagaimana diakui oleh Al-Imam Ibn Baz, ya, bantahannya, tulisannya Syekh Rabi. Nah, sudah tidak ada duanya di zaman ini dalam bidang ini. Ahlinya sudah. Memang beliau mengkhususkan, ya, na'am, hidupnya untuk ini. Dan itu diakui oleh imam disebutkan tadi dan ulama yang ada di zaman ini. Nah, sampai hari ini. Tayyib, Allah yahfadhu wa yutilu umrahu ala barakatillah. Nah, bersama saudaranya kibar ulama yang lainnya, Al-Walid, Al-Allam, Ubaid, Al-Jabiri. Nah, ini fitnah tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Nah, kita lihat. Nah, selalu mungkin yang kalian dapati di waktu yang dekat ini, kalian lihat mereka ini. Mereka berdua terdepan menghadapi fitnah itu, mentahdir. Nah, yang ada di Yaman, Abul Hasan, muncul siapa setelahnya? Hah? Yahya al-Hajuri. Nah, muncul siapa setelahnya? Al-Imam yang terbaru. Mereka berdua. Nah, paling atas. Nah, mereka orang tua kita. Tayyib. Kemudian kata beliau al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, tura kaifa kana yata'amalu as-sahabatu wat-tabi'un wa a'immatul Islam ma'a ahli al-bid'ah. Tura ay tadhun. Bagaimana persangkaanmu? Bagaimana cara sahabat, tabi'in, dan imam-imam Islam, ya, imam-imam Islam, Ahmad, Syafi'i, ya, Malik, Malik dari kalangan tabi'in. Nah, dan yang lainnya, imam-imam Islam. Bagaimana mereka bersikap bermuamalah dengan ahlul bidah? Bagaimana persangkaan kalian? Bagaimana ya cara mereka bermuamalah? Wala yaltafituna ila syai'in min mahasinihim, dan mereka itu para sahabat, tabi'in, imam-imam Islam, mereka tidak melirik sama sekali kepada sedikit pun dari kebaikan-kebaikan ahlul bidah. Tidak melihat, oh Masya Allah sholatnya, Masya Allah puasanya, Masya Allah akhlaknya, Masya Allah jenggotnya lebat, Masya Allah. Nah, Masya Allah kedermawaannya, ya, Masya Allah infaknya, zakatnya, sedekah, Masya Allah berhajinya, berumrah. Tidak diperhatikan itu semua. Nah, ya, itu tidak dianggap. Yang diangkat adalah kesesatan mereka dan ditahdir. Nah, dzalika min hazmihim wa saramatihim fi hasmil batil. Tidak dikatakan bahwa mereka juga orang yang punya ilmu, punya karya, punya ini dan itu. Hal itu menunjukkan apa? Karena apa? Karena ketegaran mereka, kekokohan mereka, ketegasan mereka fi hasmil batil, dalam rangka memberangus, memberantas ya kebatilan. Wa min fiqhihim limaqasidil islami, dan menunjukkan fikih mereka, pemahaman mereka terhadap maqasid al-Islam, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Islam. Wa minha, dan di antara maqasid al-Islam, di antara misi tujuan Islam adalah dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, mencegah mafsadat, kerusakan, muqaddam, lebih didahulukan, ala jalbil masalih, atas mendatangkan maslahat. Menolak, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada usaha untuk menghasilkan maslahat. Nah, kalau dikatakan ya, tokoh-tokoh bid'ah itu punya ilmu, bisa juga diambil ilmunya, mengajari, mengajari sholat, mengajari puasa, ada ilmunya memang. Ya, mereka juga rajin beribadah. Jika ada yang bermajlis dengan mereka, mungkin melihat akan meniru, ya, meniru semangatnya beribadah, kemudian dapat belajar ilmu dari dia, kan maslahat, ya kan? Ya. Tapi itu maslahat, nam. Tapi di sana ada mafsadat yang lebih berbahaya, dan itu harus dicegah. Nah, yaitu kesesatannya. Di samping itu dia jadi kesesatan masalahnya. Nah, sementara yang dibutuhkan oleh syabab, ilmu yang dibutuhkan tersebut bisa didapatkan dari ulama yang lain. Ya. bisa dapatkan dari orang yang punya ilmu yang lainnya, bisa mengajari hal-hal yang bisa diajarkan oleh ahlu bid'ah itu, dan selamat dari bid'ah dan kesesatan. Kalau belajar sama mereka, dapat mafsadah, dapat syubhat, dapat kesesatan, dapat bid'ah. Itu harus dicegah. Nah, jangan gara-gara berpikir masalahnya tidak boleh ditahdir, ya, kemudian dimatikan dakwanya, ya, tidak ada menghadiri majelisnya dan seterusnya, hanya tidak berfungsi ilmunya, padahal itu maslahat bisa diambil oleh kaum muslimin. Nah, itu maslahat yang disingkirkan, ya, karena demi untuk mencegah mafsadat, karena maslahat itu tadi, sampai maslahat itu mereka merusak akidah kaum muslimin, merusak keimanan kaum muslimin, menyesatkan mereka, menyeret kepada bid'ah mereka, itu mafsadah, itu tidak bisa dibiarkan. Walhamdulillah di sana ada Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa mengajarkan maslahat-maslahat yang diinginkan itu tanpa merusak. Tinggalkan yang ada kerusakannya ini, pilih yang murni. Nah, itu darul mafsadah, mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini jelas. Nah, kemudian kata al-Imam Al-Allama Rabi bin Hadi al-Malkhali hafizahullah, dzikrun nabi sallallahu alaihi wasallam uyuba ashkhasin muayyanina. Penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aib-aib, ya, orang-orang tertentu, duna dzikri mahasinihim, tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Min babin nasihah, dalam rangka memberi nasihat. Ini adalah dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh bagaimana Nabi menyebutkan aib-aib orang-orang tertentu dalam rangka nasihat tanpa menyinggung kebaikannya. Aibnya diangkat tanpa disinggung kebaikannya, karena momennya, maqamnya adalah nasihat. Nah, dan tahdzir itu min babin nasih, ad-dinun nasih, nasih, agama itu nasihat. Nah, tahdzir itu nasihat, babnya nasihat. Dan babnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tayyib, al-hadithul awal, hadith yang pertama, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang pria, ista'dhan 'alan nabi, dia permisi minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, untuk masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ra'ahu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat pria itu, qal, yakni sebelum Nabi menemuinya, orang ini datang, ya, permisi minta izin masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi melihat orang itu dan sebelum dipersilahkan, Nabi, ya, menyebutkan aib orang itu. Mentahdir orang itu mengatakan, bi'sa akhul ashirati wa bi'sa ibnul ashirati, orang itu adalah sejelek-jelek saudara, ya, dalam keluarganya, dia sejelek-jelek anak dalam keluarganya. Nah, tahdir ini. Nah, tahdir disifati bahwa dia sejelek-jelek orang dalam keluarganya, lingkungan keluarganya. Nah, teman bergaul yang jelek, yang bahaya, yang tidak baik, ditahdir. Tapi tidak diperdengarkan ke dia. Nah, ini diperdengarkan ke Aisyah radhiyallahu taala anha, tahdiran tersebut. Falamma jalasa, kemudian ketika orang itu duduk masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi, tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi. Nabi SAW berupaya menampilkan wajah yang ceria di hadapannya. Diberi senyum. Hah? Disambut seakan tidak ada apa-apa dengan orang ini. Nah. Wambasata ilaih. Dan Nabi menyambutnya dengan ramah. Bisa ramah. Disambut dengan ramah. Nah. Seakan tidak ada apa-apa. Falamma antalaqa ar-rajulu, ketika orang itu pergi, Qalat lahu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, heran. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta kadza wa kadza. Ketika kamu melihat orang itu, kamu mengucapkan demikian dan demikian, mentahdir dia. Habis-habisan. Thumma tatallaqta fi wajhihi wa mbasatta ilaihi. Kemudian setelah itu kamu temui dia, kamu ceriakan wajahmu, ya, dan kamu ramah kepadanya. Bagaimana ini? Kok bisa begitu? Nah, kok bisa beda begitu? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyatu, wahai Aisyah, mata ahittini fahishan, kapan pernah kamu mendapati aku, ya, berbicara fahish, nah, berbicara kotor, ya, yang menjijikkan, ya, di hadapan orang. Nah, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan, sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah, sejelek-jelek manusia, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah dari kalangan manusia, man tarakahun nas, orang yang ditinggal oleh manusia, ittiqa'a syarrih, dalam rangka menjaga dari kejelekannya. Orang menjauhinya karena khawatir kena imbas kejelekannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW disebut, kata ulama, disebut mudarat, mudarah. Ya, disebut mudarah. Bukan mudahanah. Yang terlarang mudahanah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu berbahasa basi terhadap kemungkaran mereka. Ya, minimal mendiamkan, tidak mengingkari. Atau, ya, kalau bisa mendukung. Minimal berbahasa basi, yakni tidak mengingkari. Minimal itu yang didapatkan darimu, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama, tidak akan menentang dakwahmu. Ayat ini terhadap Nabi SAW. Peringatan tidak boleh mudahana terhadap kemungkaran. Nah, ahlul mungkar. Tidak boleh berbahasa basi mendiamkan kemungkaran, ya, sehingga mereka juga berbahasa basi ke kita, juga tidak menentang dakwah kita. Tidak memusuhi dakwah kita. Tidak boleh. Tetapi yang boleh mudarat. Ini sekarang yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemungkaran diingkari. Kejelekan ditahdir. Orang ini ditahdir oleh Nabi SAW. Nah, keluar peringatan. Tahdir dari Nabi dalam rangka nasihat ada agar orang waspada dari orang itu. Namun, ya, kadang ada hal yang diperhatikan. Ada hal yang diperhatikan oleh Nabi SAW, maka orang itu tidak disikapi langsung. Orang itu tetap dihadapi, Nabi SAW menjaga. Ya. Nah, tetap menampakkan ramah kepadanya. Nah, Nabi SAW bukan orang yang punya sifat, ya, berbicara fahish, ya, berbicara kotor. Nah, bukan orang yang suka mencaci dan seterusnya. Tapi demi nasihat untuk umat, dia ditahdir. Sudah didengar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah sudah meriwayatkan tahdiran itu. Nah, terkadang ada hal-hal yang mungkin kita perhatikan dari orang-orang tertentu, ada hal-hal yang kita perhatikan, ada hal-hal yang kita ingin jaga, tetap kita masih sambut, masih tetap baik dengan dia. Tapi kesalahannya, kemungkarannya, kita tidak biarkan, kita terangkan ke orang. Hati-hati, dia begini dan begini. Nah, itu namanya apa? mudharah. Nah, tayyib. Adapun kalau kita basa-basi dengan dia, muka manis, ya, kayak tidak ada apa-apa, kemudian kita juga diam-diam saja tidak menerangkan kesalahannya dia, kemungkarannya dia, ini yang disebut apa? Mudah-mudahana. Ini yang tidak boleh, itu yang dimaksud waddu lau tudhinu fayudhinun. Itu yang terlarang. Nah, qala al-hafiz, kata al-hafiz, yakni al-hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, qala al-Qurtubi, kata al-Qurtubi, fil hadithi, dalam hadith ini, jawazu, al-Qurtubi ini bukan al-Qurtubi penulis tafsir. Nah, ya, al-Qurtubi ini nisbah kepada Qurtubah. Antum tahu Qurtubah di mana? Hah? Qurtubah di mana? Hah? Salah satu wilayah Andalus, Qurtubah, Isbilia dan yang lainnya, dulu Andalus, masa-masa keemasannya Andalus. Sebelum direbut kembali oleh mereka. Jadi Spanyol sekarang. Nah, Andalus melahirkan, masa-masa keemasannya melahirkan ulama, Ibn Hazm dan yang lainnya, termasuk ulama-ulama Al-Qurtubah, Qurtubi. Naam. Jasanya Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad Al-Barbari yang membuka Andalus. Namun karena tidak dijaga kaum muslimin, tidak menjaganya, sudah direbut kembali oleh mereka. Jadi Spanyol sekarang hilang sudah, dulu negara Islam dan melahirkan ulama. Nah, Ibn Hazm dan yang lain termasuk, kalau Qurtubi-Qurtubi itu Qurtubah. Nah. Allahul musta'an. Naam, Al-Qurtubi yang dimaksud ini adalah Al-Qurtubi penulis Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim. Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Juga Al-Qurtubi itu yang dimaksud, yang dinukil oleh Ibn Hajar. Syarah hadis. Naam, bukan yang penulis tafsir. Fil hadis, dalam hadis, kata Al-Qurtubi, dalam hadis jawazu ghaibati, naam, jawazu ghibatil mu'lin bil fisq. أو الفحش أو غير ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدع. نعم. في الحديث dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menggibah, menggunjing, al-mu'lin bil-fisqi, orang yang terang-terangan menjaharkan, menampakkan kefasikan, tidak malu-malu berbuat kefasikan itu terang-terangan di hadapan orang. Nah, ada orang melakukan kefasikan, ya, sembunyi-sembunyi, masih ada malunya kan gitu. Ini tidak terang-terangan di hadapan orang. Cerita lagi saya melakukan ini, melakukan itu tanpa ada malunya. Nah, ya seperti ini bisa digibah, digunjing. Nah, dia sendiri tidak sembunyi, tidak merahasiakan. Nah, ya, boleh ditahdir. Awil fahsh atau, naam, terang-terangan, ya, dengan melakukan kefahishan. Au ghairi dhalika minal jawur fil hukm, atau selain dari itu, berupa penyimpangan, kezaliman dalam hukum. Wad-du'a ilal bid'ah, dan mengajak kepada bid'ah. Orang yang jelas melakukan penyimpangan dalam hukum dan mengajak berdakwah, mengajak kepada bid'ahnya, boleh kita menggibahinya, membicarakannya, dan ghibah tersebut, ya, bukan ghibah yang tercela, bukan ghibah yang tercela. Naam, al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin, menceritakan kejelekan orang bukan ghibah, menggunjing yang haram dalam 6 perkara, di antaranya yang disebutkan ini tadi, salah satunya yang sedang kita pelajari yaitu menceritakan kejelekan orang yang sesat, mubtadi, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Nah, itu bukan ghibah yang dicelah, bahkan itu adalah ibadah. Karena termasuk dalam kategori apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk dalam kategori nasihat. Mengamalkan Al-Quran as-sunnah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan beri nasihat. Adinun nasihat. Ma'ajawazi mudaratihim. Bersama bolehnya melakukan mudarah. Bergaul tetap dengan baik. Nah, bergaul dengan baik dengan mereka tetap disikapi, ya, diterima seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wabtiqai syarrihim, dan menjaga efek kejelekannya. Ada hal yang dikhawatirkan, kalau kita sikapi dia, tegas ke dia, kita bisa terkena kejelekannya. Ada hal-hal yang kita membahayakan kita gitu, kita khawatir. Demi menjaga itu, ya, kekhawatiran kita ini, maka kita tetap biasa-biasa ke dia gitu. Tapi kita tidak diam atas kemungkarannya. Ya kan? Di belakang kita mentahdir dia, menerangkan ke orang agar hati-hati, tidak terpengaruh. Tapi kita sendiri belum sanggup menyikapi dia langsung karena ada hal-hal yang kita khawatirkan. Nah, ini mudarah namanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini. Nah, dengan syarat tapi, kata Al-Qurtubi, ma lam yuaddi dhalika ilal mudahana fi dinillah. Dengan syarat, selama hal itu tidak menyeret terjerumus dalam mudahana dalam agama Allah. Mudahana tadi apa? Basa-basi, mendiamkan kejelekannya. Nah, tidak bicara sama sekali, tidak menjelaskan sama sekali. Padahal kita melihat orang-orang mendekat ke dia. Ya, kita khawatir orang itu dipengaruhi, kena pengaruh efek jeleknya. Kita diam saja. Tidak ada sama sekali upaya nasihat, amar ma'ruf yang kita lakukan, nahi mungkar. Nah, ini mudahana jadinya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nah, ini yang tercela, tidak boleh. Nah, habis waktu. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Cukup? Sampai jam berapa? 7:30. Masih ada? Sampai 7:30 atau? Masih bisa ditambah? Nah, antum sepertinya masih pingin tapi ragu-ragu menjawab. Nah, barangkali bisa menyelesaikan satu hadis. Nah, yang kedua hadis, lamman tahat Fatimatu bintu Qais, ketika Fatimah bintu Qais selesai min iddati talaqiha, menyelesaikan masa iddahnya, penantiannya setelah ditalak oleh suaminya, min zaujiha, ya, dari suaminya mentalaknya, Abi Amr ibn Hafs, yaitu Abu Amr ibn Hafs, mentalak dia dengan talak tiga. Talak battah, talak tiga. Nah, ذكرت للنبي فاطمه بنت قيس, ketika sudah menyelesaikan masa iddahnya, artinya sudah boleh menikah lagi dengan pria lain. Nah, dia menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah ibn Abi Sufyan, bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Abu Jahm khatabaha, dua sahabat yang mulia ini, ya, melamarnya. Nah, sekarang dari sini sudah mulai muncul tanda tanya ini, kok bisa dua langsung melamar? Nah, ini muncul, boleh enggak? Sudah ada orang yang melamar, kita tahu bahwa dia sudah melamar, kita juga ikut melamar. Di sini ada dua yang melamar bersamaan. Nah, saya dapat dalil ini. Enggak mau kalah. Masuk aja. Nah. Enggak begitu. Nah, hadis ini kata ulama, maknanya Fatimah bintu Qais tidak menunjukkan raghbah. Dia tidak menunjukkan kecondongan kepada yang melamar. Nah, jadi masih dalam kondisi mikir. Nah, kalau seperti ini boleh masuk. Ada yang melamar tapi dia tidak menunjukkan kecondongan, tidak. Nah, Jadi dia masih menerima lamaran lain. Gitu. Ada yang masuk lagi gak masalah. Baik. Ini buktinya dua sahabat dua-duanya masuk. Ada yang duluan dari yang lainnya. Kenapa bisa? Karena Fatimah tidak menunjukkan rogbahnya, kecondongannya. Masih dalam kondisi mikir, pertimbangan. Nah, kalau wanita itu sudah menunjukkan kecondongan, ya, untuk menerima, wah jangan diganggu. Itu namanya nantang perang. Maksudnya membuka permusuhan, kalau itu kan begitu. Mengganggu acaranya orang, jangan. Itu yang dilarang. Nahar Rasulullah SAW, anil khitbah, ada khitbati, akhi. Tidak boleh mengkhitbah, melamar atas lamaran saudaranya. Kalau yang pihak yang dilamar sudah menunjukkan keinginan. Nah, jangan diganggu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dalilnya bahwa Fatimah belum menunjukkan kecondongan? Buktinya dia minta pertimbangan kepada siapa? Kepada Nabi alaihi wasallam. Fatimah tidak menunjukkan kecondongan ke salah satu dari dua orang ini, bahkan minta pertimbangan nasihat kepada Nabi. Naam. Maka Nabi SAW berkata, ya, adapun kalimat musyiran nasihan, ya, di sini ditaklik, disampaikan min kalami Syekh Rabi wa laysat min al hadith. Kalimat ini dari penjelasan dari Syekh Rabi sendiri, kalimat Syekh Rabi, ya, mudraj di sini disisipkan, bukan bagian dari matan hadis. Jadi Syekh Rabi menjelaskan bahwa Nabi SAW sebagai pihak yang diajak musyawarah, dia memberi isyarat, ya, memberi bimbingan, nasihat, yaitu mengucapkan apa? Sabda Nabi ini sekarang. Amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm, maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua tafsirnya. Tafsir yang pertama, ada yang mengatakan tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, tidak pernah istirahat safar, selalu safar. Artinya jarang di rumah. Artinya kalau mau nikah sama dia, siap-siap kesepian. Sering-sering kesepian, sering-sering sendiri, karena dia orangnya selalu safar, safar, safar, jarang di rumah. Nah, tafsir yang kedua, dia laki-laki yang suka memukul wanita. Pukul pakai tongkatnya. Kalau marah sama wanita, istrinya dipukul. Artinya siap-siap kalau nikah sama dia, siap-siap kena pukulan. Ah, gitu. Bisa sabar enggak? Nah, ini aib bukan? Hah? Aib. Tapi Fatimah harus tahu. Karena dia calon istrinya kalau mau menikah dengan dia. Harus tahu ini. Dia harus sabar nanti. Kalau menikah dengan dia, dia sudah tahu. Jadi kalau masuk jadi istrinya, pilihan sendiri, sudah siap menghadapi itu. Nah, ya. Wa amma Muawiyatu fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah orangnya kere, tidak ada hartanya. Artinya ya sudah siap-siap kalau nikah sama dia. Nah, siap-siap menderita hidup seadanya, kan gitu. Nah, itu kesabaran kan. Nah. Nah, kita kalau ada orang minta nasihat, bagaimana kalau saya nikah dengan itu? Oh, Masya Allah, dia begini dan begitu. Padahal ada hal-hal yang kita tahu terkait maslahat pernikahan, butuh diketahui oleh orang yang dilamar, kita sembunyikan. Oh, kita tidak benar. Nah, ya, itu tidak benar. Kita harus terangkan. Hanya ke dia kita terangkan, karena dia butuh nasihat. Yang kita sembunyikan. Akhirnya nanti terjadi apa-apa. Ya sudah. Kita yang kena. Di belakang. Nah. Ya. Gara-gara nasihat kita. Hasil musyawarah dengan kita. Terjerumus dia dalam hal yang dia tidak sangka-sangka. Dan dia tidak mampu menghadapinya sebagai istri ternyata. Kasihan. Nah. Tayyib. Idza istansahaka. Fansah lahu, jika ada orang yang minta nasihat kepadamu, beri nasihat yang benar. Nah. Ini contoh dari Nabi SAW. Meskipun menyebutkan aib, jangan khawatir. Kita menyebutkan aibnya bukan dalam rangka mengghibah, menggunjing yang terlarang. Ada contohnya dari Nabi SAW. Mimba bin nasihat untuk maslahat yang terkait. Nah, yang salah kalau kita cerita ke sana kemari. fulan begini, fulan begitu, fulan begini, sementara tidak ada ya alasan yang dibenarkan di situ, bukan juga dalam rangka mentahdir ya, dan seterusnya. Tayyib, inkihi Usamah bin Zaid. Kemudian nasihat Nabi dalam musyawarah itu, nikahi Usamah bin Zaid. Ah, Nabi malah masuk melamarkan Usamah. Pelamar ketiga masuk sekarang. Nah, ini dalil lagi, boleh masuk. Ya, hatta sudah dua, sudah tiga orang melamar, tapi wanitanya masih bimbang, masih ini, masih belum ada, dah masuk lagi yang lain. Nah, barangkali justru itu yang diterima. Ini buktinya Usamah dimasukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikahi Usamah, dilamarkan, ya, Usamah, ya, diwakili oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, kata Fatimah, fakarihtuhu, maka aku tidak suka Usamah. Aku tidak suka dia. Nah, ya, aku tidak menyukainya. Thumma, yang tidak tertarik juga nih Usamah. Thumma qal, kemudian kata Nabi, inkih Usamah. Didesa oleh Nabi, nikahi Usamah. Nah, dia tidak suka, tapi didesa, nikahi Usamah, nikahi Usamah. Nah, akhirnya Fatimah berpikir, ini Nabi mendesak, mengulang-ulang, nikah Usamah. Sementara ini kan Nabi, SAW. Ya, tentu ada baiknya ini. Pertimbangannya tentunya ya. Ya, baik bagi dia. Fanakahtuhu. Kata Fatimah, maka aku pun menikahi Usamah. Nah, Muawiyah, Abu Jaham ditolak. Yang diterima Usamah. Nah, akhirnya apa? Betul-betul diberkahi oleh Allah SWT rumah tangga keduanya. Faja'alallahu fihi khairan, maka Allah menjadikan pada Usamah kebaikan. Waktu bitu, dan aku pun ya di yakni para wanita iri kepada aku melihat rumah tanggaku yang harmonis, yang baik, yang ini. Masya Allah, orang-orang jadi iri, pingin juga seperti aku. Nah, karena Nabi yang milihkan. Tayyib. Nah, kata Syekh, wala syakka anna lirrajulaini fadaila wa mahasina. Tidak diragukan bahwa dua orang tersebut, sahabat yang mulia Muawiyah, Abu Jaham, itu punya fadail, punya keutamaan-keutamaan, punya kebaikan-kebaikan. Walakinnal maqama maqamu nasihatin wa masyuratin. Tetapi momennya sekarang adalah Fatimah minta nasihat dan minta musyawarah. Jadi Nabi SAW bukan menerangkan tentang keutamaan Muawiyah, kebaikannya Abu Jaham, bukan itu. Nah, justru aib yang dibuka yang terkait dengan masalah pernikahannya. Nah, la yatatallabu aktsara min dzalik. Momen tersebut, momen minta nasihat terkait dengan pernikahannya, dan itu tidak menuntut lebih dari itu. Tidak menuntut lebih dari itu untuk menjelaskan kebaikannya, keutamaannya dua sahabat itu. Walau kana dzikrul mahasini laziman, seandainya penyebutan kebaikan hal yang harus fi mithli hadzal maqam, pada momen semisal ini, yakni fi maqamin nasihati wal masyurah, pada momen minta nasihat dan musyawarah, la syara'a lana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita hal itu. Wala qama bihi 'alal wajhil akmal, dan sungguh Nabi alaihi wasallam akan melakukannya, mengamalkannya dengan cara yang paling sempurna. Ternyata tidak. Ya, ammal manhajul jadidu. Kata Syekh Al-Imam Rabi' filahullah, ammal manhajul jadid, adapun manhaj yang baru yang sedang berkembang ini sekarang di medan dakwah, ya. Fayuhattimu fi mithli hadzal maqami dzikral mahasin. Maka mengharuskan pada momen semisal ini untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan. Wala yadri, wala yadri ahluhu anna al-mansuha lahu yusbihu fi hiratin wa balbalatin. Dan ahlu hadzal manhaj, wala yadri ahluhu, ahlu hadzal manhaj jadid, nah, pembawa manhaj yang baru ini, penganut manhaj yang baru ini tadi yang mengharuskan, harus disinggung juga kebaikannya, jangan kejelekannya saja, Dia tidak tahu. Dia tidak sadar. Annal mansuh. Bahwa orang yang dinasihati, al-mansuha lahu yang dinasihati, akibatnya karena dia menjelaskan bahwa tokoh itu ya punya kebaikan ini dan ini, punya ilmu ini dan itu. Akhirnya, orang yang minta nasihat dan dapat penjelasan karena diangkat juga kebaikan orang itu, akhirnya, yusbihu fi hiratin wa balbalah. Akhirnya dia menjadi apa? Jadi bingung. Goncang. Aduh, bagaimana saya mau tinggal dia? Betul dia memang ada kesalahannya, tergelincir dalam kesalahan dan ini, tapi dia juga katanya punya ilmu, katanya punya ibadahnya begini dan seterusnya, baik ini. Duh, banyak bingung, goncang, mau meninggalkan ya, tidak mantap. Karena terhalangi ada juga kebaikannya. Nah, wa qad yaqau fi ma yadurru, dan boleh jadi orang ini tadi gara-gara bimbangnya ya, bingungnya, maka dia boleh jadi dia terjerumus dalam perkara yang memudaratkan dia, membahayakan dia. Akhirnya terkena syubhat orang itu. Nah, fatadi'u jadwan nasihati wa faidatuha, sehingga melayang, hilang ya manfaat ya faedah nasihat itu, jadi tidak berguna jadinya. Jadi tidak ada gunanya akhirnya menyebutkan kesalahannya, kesesatannya, tidak berguna. Ya. Tidak ada gunanya, karena tetap akhirnya orang itu tetap ya mendekat, tetap dekat kepada orang yang punya kesesatan tersebut, karena gara-gara tetap diangkat kebaikannya. Nah, sehingga apa gunanya nasihat kalau begitu? Nah, wa ma asbaha an-nasihu nasihan wa muhaddiran, dan pemberi nasihat tidaklah dia menjadi pemberi nasihat dan tidak menjadi orang yang mentahdzir dari kejelekan. Gara-gara diimbangi dengan menyebutkan kebaikannya, sehingga tidak berguna nasihatnya. Nah, bal qad yakunu mughriyan bima yadur, bahkan boleh jadi dengan manhajnya itu ya menjadi orang yang justru memotivasi kepada sesuatu yang memudaratkan. Muharridan alai, mendorong atas perkara yang memudaratkan. Yakni orang itu kan harusnya ditahdir. Ketika ada orang bertanya ini, al-mansuhlah ini tadi orang minta nasihat. Dia datang bertanya. Ya. Bagaimana dengan orang itu? Harusnya sebutkan kesesatannya, kejelekannya. Ya, agar dijauhi, tidak duduk dengannya, tidak mendengar darinya. Selamat. Tapi ini tidak, harus diimbangi katanya. Memang dia punya kesalahan, tapi dia juga punya kebaikan, punya ilmu, kita harus sebut. Akhirnya diimbangi, dia menyebutkan ini. Akhirnya orang yang minta nasihat ini apa tadi? Bingung, bimbang. Bagaimana saya mau tinggalkan dia? Ternyata dia juga punya ilmu, punya kebaikan. Nah, ya, ibadahnya begini dan seterusnya. Akhirnya tetap dekat sama orang yang sesat ini, akhirnya kena syubhatnya. Jadi kalau begitu apa gunanya? Apa gunanya nasihat tersebut? Apa gunanya mengangkat kejelekannya? Bahkan kata Syekh, boleh jadi karena dia sebutkan kebaikannya di hadapan orang yang minta nasihat, disebutkan kebaikannya, dia angkat-angkat keutamaannya, ini justru memotivasi dia untuk tetap bersamanya. Nah, bahayanya. Barakallahu fiikum, naktafi, kita cukupkan waktu. Jazakumullah khairan, subhanallah bihamdika, assalamualaikum.